Tanpa permisi aku lewati, tanpa basa-basi aku bicara. Tanpa lama aku sampai juga, melewati kenangan dan warung-warung yang kesepian di jalan gratisan.